Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mabu'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam pertama dari bulan Jumadal Ula 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 26 Desember 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Imam Al-Syeikh Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaddith Al-Mufassir Ubaid ibn Abdillah ibn Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamadani Hafizahullah Wara'ah, yang walhamdulillah pada pertemuan terakhir dari karya beliau ini kita telah menyelesaikan syarah atau penjelasan dari beliau hafizahullah wara'ah berkaitan dengan ucapan al-musannif al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah, faman sarafa minha syai'an lighairillahi fahuwa musyrikun kafir. Maka barang siapa yang melakukan ibadah kepada Allah atau dia palingkan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia menyembah Allah, dia pun menyembah sekutu, tandingan bagi Allah Jalla Jalaluh, maka orang-orang yang demikian modelnya fahuwa musyrikun kafir, dia adalah seorang musyrik yang kafir, telah keluar dari al-Islam. Wad dalilu qauluhu ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. Kata Allah Jalla wa ala, wa man yad'u, barang siapa yang berdoa, ma'allahi ilahan akhar, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, la burhana lahu bih, maka dia tidak memiliki burhan, hakikatnya dia tidak memiliki alasan sedikit pun di dalam peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fa innama hisabuhu inda rabbih, nanti hisab dia akan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan al-falah, keberuntungan kepada mereka orang-orang kafir, wal iyadhu billah. Malam ini biidznillah ta'ala akan kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah. Berkata al-musannif, wa fil hadithi, dan di dalam hadith, ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a, berdoa, adalah mukhul ibadah. Mukh itu artinya adalah inti, inti dari peribadahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba diwajibkan untuk dia mengerjakan salat, untuk dia berpuasa di bulan Ramadan, untuk dia mengeluarkan zakatul fitrah, untuk dia mengeluarkan zakatul mal, untuk dia berhaji bagi yang mampu, dan amalan-amalan kewajiban yang lainnya, birrul walidain, silatul rahim. Di antara amalan-amalan tersebut yang paling inti adalah ad-du'a. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hakikatnya seorang manusia ini adalah hamba-hamba Allah yang maha dhaif, yang maha lemah, sehingga sangat-sangat membutuhkan inayah, bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadis ini, ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah inti dari amalan-amalan ibadah. Dijelaskan oleh beliau hafidhahullah wa ra'ah, hadza dha'ifun, hadis ini adalah hadis yang dha'if. Doa adalah inti dari ibadah seorang muslim, ibadah seorang hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Hadza dha'if, hadis ini hadis yang dha'if. Fi isnadihi, di dalam sanadnya, Ibnu Lahi'atin, terdapat seorang perawi yang bernama Ibnu Lahi'ah. Wa sahihu qawluhu, adapun yang sahih, adapun yang benar adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Jadi berbeda redaksinya antara yang pertama yang dinukilkan oleh musannif alaihi rahmatullah dengan yang kedua yang disyarah atau dijelaskan oleh syekhuna hafidhahullahu wa ra'ah. Lafaz hadis yang sahih yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Jadi doa itu bukan hanya sekedar inti dari ibadah-ibadah seorang muslim, tapi lebih umum dari itu. Doa itu adalah bentuk peribadahan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Lahi'ah alaihi rahmatullah, dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam karya beliau yang berjudul Taqribut Tahdzib, mengatakan keadaan Ibnu Lahi'ah rahimahullahu ta'ala. Ibnu Lahi'ah ini namanya adalah Abdullah. Jadi dengan sebab beliau berada pada sanad ini, akhirnya sanad ini dihukumi oleh para ulama al-muhaddithin sebagai sanad yang dhaif. Abdullah ibn Lahi'ah. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah sebab kedhaifan dari Abdullah ibn Lahi'ah. Khalata ba'da ihtiraqi kutubihi. Beliau alaihi rahmatullah hafalannya tercampur, hafalannya goncang. Setelah apa? Setelah kutub beliau, setelah kitab-kitab beliau yang beliau pakai untuk belajar, yang beliau pakai untuk menuntut ilmu, yang beliau pakai untuk meriwayatkan hadis-hadis dari para masyayikhnya, terbakar. Jadi maktabah beliau terbakar secara menyeluruh, tanpa ada satu kitab pun yang tersisa. Wa riwayatu Ibnil Mubarak wa Ibn Wahab anhu a'dalu min ghairihima. Ini berkaitan dengan riwayat-riwayat yang disebutkan oleh para al-muhaddithin. Syahidnya yang kita bahas adalah sebab kenapa beliau bisa menyebabkan sebuah hadis itu dhaif. Jadi karena hadis ini, ad-du'a'u mukhul ibadah, diriwayatkan oleh Abdullah ibn Lahi'ah alaihi rahmatullah, setelah goncangnya hafalan beliau, akhirnya hadis ini ternyata yang sahih, mukh itu diganti dengan lafad huwa. Nah, ini menunjukkan hafalan yang ada di sisi Abdullah ibn Lahi'ah alaihi rahmatullah goncang, berubah. Kalau beliau bersandar pada kitab beliau, pada buku catatan beliau, maka akan beliau nukilkan ad-du'a'u huwal ibadah. Akan tetapi ternyata buku-buku catatan beliau, kitab-kitab beliau semuanya sudah terbakar. Akhirnya yang beliau ingat, Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Lafad mukh ini adalah satu lafad yang dhaif. Yang benar adalah huwa al-ibadah, doa itu adalah ibadah itu sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, wad dalil qauluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan bahwa doa itu bahagian dari ibadah seorang muslim adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini pelajaran sekali lagi yang bisa kita ambil dari Al-Imam Al-Musannif Muhammad Ibn Abdul Wahhab alaihi rahmatullah, yang mengajarkan kepada kita untuk berdalil sebelum kita memiliki sebuah kesimpulan. Sebelum kita berilmu, harus ada dalilnya terlebih dahulu. Jadi ketika kita mengeluarkan sebuah ilmu, dibarengi dengan dalilnya, diiringi dengan hujahnya. Jangan kita mengucapkan sesuatu tanpa didasari dengan kalamullah, tanpa didasari dengan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau menyebutkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Ad-du'a huwal ibadah." Padahal ini ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Yang mana ucapan Nabi alaihi salatu wasallam itu wahyu dari Allah jalla jalaluh. Kalau sudah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pasti benar, tidak akan mungkin salah. Karena memang seluruh sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu adalah wahyu tanpa terkecuali. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap sesuai dengan hawa nafsunya. Yang beliau alaihi salatu wasallam keluarkan dari lisannya adalah wahyun yuha, wahyu yang dikirimkan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan sebuah keyakinan yang dimiliki oleh Yahya Al-Hajuri ketika dia mengatakan was-sunnatu mu'dhamuha wahyun. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kata Yahya bin Ali Al-Hajuri, mu'dhamuha, mayoritasnya adalah wahyu. Ucapan ini ditanyakan kepada para ulama. Di zaman sekarang ada yang masih hidup, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah wa ra'ah. Ditanyakan kepada Syekh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Para ulama fi hadzal asr, ulama as-salaf yang ada di zaman sekarang, terkait statement, klaim, pernyataan yang dimiliki oleh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri. Maka mereka semua bersepakat menjawab akhta. Ucapan ini keliru. Ucapan ini salah. Kaif ketika dikatakan as-sunnah mu'dhamuha wahyun, seperti ucapan Nabi alaihi salatu wasallam ad-du'a huwal ibadah dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang lainnya, innamal a'malu binniyat man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun ila akhir kalamih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semuanya wahyu, harusnya demikian akidahnya. Tapi karena memang memiliki sesuatu yang menyimpang di dalam akidahnya, sehingga terucap dari lisannya Yahya Al-Hajuri mengatakan as-sunnah mu'dhamuha wahyun. Disalahkan. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menyalahkan. Enggak benar. Ketika seorang memiliki sebuah kesimpulan sunnah itu mayoritasnya wahyu, berarti ada sebahagian yang tidak wahyu. Nah, ini yang salah. Ini yang keliru yang harus diluruskan. Maka ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah jelas mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tazkiyah dari Allah jalla wa ala sebagai wahyu. In huwa illa wahyun yuha. Demikian pun Al-Imam Al-Musannif Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi masih melandaskan, menyandarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan beliau ilmiah. Menunjukkan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi adalah seorang yang ilmiah, yang memang menisbahkan, menyandarkan ucapan-ucapan beliau kepada hadis Nabi dan Al-Quranul Karim. Tidak seperti tuduhan sebahagian pihak yang mengatakan beliau memiliki pemikiran takfiri, mudah mengkafirkan, dan yang seterusnya dari tuduhan-tuduhan Al-Kadzib. Dalilnya apa? Yang menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka niscaya aku akan mengijabah, menjawab doa-doa, permintaan-permintaan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya alladzina istakbirun, orang-orang yang sombong, an ibadati, Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala rabbukum ud'uni, Rabb kalian mengatakan berdoalah kalian kepadaku, di firman Allah Subhanahu wa taala setelahnya Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku. Dia tidak mau beribadah karena apa? Mutakabbir. Karena dia sombong, karena dia sudah merasa semua hajatnya terpenuhi, tidak butuh bantuan, tidak butuh meminta kepada Allah, wal'iyadzubillah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang modelnya demikian akan masuk kepada jahannam, akan masuk kepada neraka jahannam, wal'iyadzubillah. Asy-syarah dijelaskan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah fi hadhil ayah, di dalam ayat ini faedah yang akan beliau sebutkan. Awalan, faedah yang pertama, hathul ibadi ala du'a. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghasung, menganjurkan para hambanya untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Jalla wa ala memerintahkan ud'uni. Berarti ini hasungan yang sangat kuat. Anjuran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala agar hambanya tidak lalai dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni. Jangan menyepelekan satu perkara. Biiznillah saya bisa mengerjakannya, dengan izin Allah saya bisa mengerjakannya, menyandarkan kepada keahliannya, gak akan bisa. Harus minta taufik, harus minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat ini pelajarannya. Faedah yang kedua, pelajaran yang kita petik dari ayat ini adalah wa'adahum 'alad du'a'i bil ijabah. Wa'adahum 'alad du'a'i bil ijabah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan. Allah Subhanahu wa taala satu zat yang la yukhliful mi'ad. Tidak akan menyelisihi janjinya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika berjanji, astajib lakum. Aku pasti akan mengijabah kalian. Harus kita imani. Kok ya subhanallah, ternyata ada beberapa doa yang belum diijabah. Ada beberapa permintaan-permintaan, permohonan-permohonan kita yang belum diijabah. Nanti akan datang pembahasannya yang dijelaskan oleh Syekhuna hafizahullah wara'ah. Tapi harus kita imani dengan keimanan yang paling dalam bahwa Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Tidak akan menyelisihi janjinya Subhanahu wa taala. Kemudian salisan, pelajaran yang ketiga, faedah yang ketiga, tasmiyatud du'ai ibadatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menamakan doa di dalam ayat ini dengan ibadah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang kiber, orang-orang yang sombong, yang tidak mau berdoa, yang tidak mau beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam jahannam. Sammat du'a'u ibadatan. Allah Subhanahu wa taala menamakan doa dengan ibadah. Waqad madha al-hadis, dan telah lewat hadis yang kita nukilkan, ad-du'a'u huwal ibadah. Ini dalilnya. Doa itu adalah ibadah. Sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan. Sehingga dengan wadih, dengan jelas kita bisa melihat korelasi, hubungan antara firman Allah Subhanahu wa taala dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan addu'a huwal ibadah, sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ketika Allah menyebutkan addu'a adalah ibadah, maka tidak akan mungkin terjadi kontradiksi antara firman Allah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, dilanjutkan oleh Syekhuna hafizahullah, baqiya fid du'ai umurun la budda min at-tanbihi ilaiha. Ada beberapa perkara yang berkaitan dengan amalan doa ini yang perlu kita sampaikan. Awwaluha, yang pertama, anna ad-du'a naw'an, bahwasanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua jenis. Doa ibadah wa doa mas'alah. Yang pertama adalah doa ibadah, dan yang kedua adalah doa masalah. Pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Insyaallah ta'ala akan dirinci satu persatu oleh beliau. Secara global, doa ibadah adalah yang memang kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan doa masalah. Doa masalah ini lebih condong ke arah kita memohon untuk Allah subhanahu wa ta'ala selesaikan problematika yang kita hadapi. Selesaikan permasalahan-permasalahan, kegundahan, kegalauan yang kita hadapi. Ini lebih kepada doa yang jenisnya kedua, al-mas'alah. Akan dijelaskan oleh beliau hafizahullahu wara'ah. Fadu'a'ul mas'alati, adapun doa al-mas'alah, huwa su'alul abdi rabbahu jalbal khairi wa daf'asyar. Doa mas'alah adalah su'alul abd, ketika seorang hamba meminta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rabbahu, jalbal khair, akan diberikan, untuk diberikan kebaikan-kebaikan, wadaf asyar, dan agar dihindarkan, dijauhkan dari kejelekan. Jadi doa masalah, definisinya, ta'rifnya adalah su'alul abdi rabbahu. Ketika seorang hamba meminta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jalbal khairi wadaf asyar. Apa yang diminta oleh hamba tersebut? Agar dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Banyak karunia-karunia Allah turunkan, terus diberi kesehatan, terus dilapangkan rezekinya, terus diberikan keberkahan dan yang seterusnya. Wadaf asyar, dan agar terhindarkan dari kejelekan-kejelekan duniawi wal ukhrawi, demikian pula. Wa min amthilati du'a'il mas'alah al-ma'thur, adapun di antara contoh doa masalah yang warid, yang datang dari doanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, marawahu al-Bukhari an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhu wa arda. Apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abdullah Ibni Abbas, habru hadhihi al-ummah. Riwayat al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah Ibni Abbas, kata Abdullah Ibni Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul indal karbi, adalah Nabi alaihi salatu wassalam beliau senantiasa berdoa, indal karbi, ketika beliau mengalami kesulitan. Bayangkan ikhwati fillah ya ra'akumullah, sekelas Nabi bisa diberikan al-karb dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya ketika kita mendapatkan satu kesulitan, dua kesulitan, tiga kesulitan, empat, dan yang seterusnya, mungkin semasa hidup kita, kesulitan demi kesulitan, kesempitan demi kesempitan, masalah demi masalah, problem demi problem, sabar. Sekelas Nabi SAW saja diberikan al-karb, padahal beliau, seperti yang kita sudah ketahui, seorang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama kali akan mengetuk pintu jannah Allahu Jalla Jalaluh. Ma'adhalik, bersamaan dengan itu, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang dilempari oleh ahlu Taif, dilempari batu. Beliau alaihi salatu wasallam seorang yang pernah diletakkan kotoran unta di punggung beliau ketika bersujud. Ini orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas kita siapa? Mau berjalan di kehidupan dunia, mau berjalan di kehidupan muka bumi ini tanpa ada masalah sedikit pun, tanpa ada problem sedikit pun, sehingga tidak bisa mendapatkan apa yang kita minta, apa yang kita harapkan. Maka ini adalah teguran untuk kita semua agar sadar bahwa problem, permasalahan, kesempitan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita bukan karena Allah benci kepada kita. Kalau takarannya demikian, barometernya demikian, ketika Allah memberikan karunia, berarti Allah semakin cinta kepada hambanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan diberikan cobaan, tidak akan diberikan musibah, al-karb, kesulitan-kesulitan. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada nabinya alaihi salatu wasallam kenikmatan demi kenikmatan. Tapi ternyata wakil yang ada bil-aks, kenyataan yang ada sebaliknya. Maka kita jangan merasa dihinakan oleh Allah jalla wa'ala ketika apa yang kita harapkan, apa yang kita targetkan ternyata belum diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau menghadapi al-karb, ketika beliau menghadapi, memiliki al-karb, kesulitan demi kesulitan, problem demi problem, yang diucapkan oleh Nabi SAW di dalam doa beliau adalah La ilaha illallah Al-Azimul Halim, La ilaha illallah Rabbul Arshi, La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ard, Rabbul Arshil Karim. Ini tiga penggalan doa yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? La ilaha illallah Al-Azimul Halim, La ilaha illallah Rabbul Arsh. Terulangi tiga kali lafaz la ilaha illallah. Menunjukkan apa? Menunjukkan azamati kalimat tauhid. Agungnya kalimat tauhid ini. La ilaha illallah ini bukan ucapan yang biasa. Ucapan yang sangat luar biasa, lafaz yang mulia, sehingga enggak bisa dijadikan main-main. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seribu kali orang mengucapkannya tanpa ada unsur keikhlasan, masih belum tentu dia bisa mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah diringkas menjadi huwa. Hu hu hu hu. Dan ini zikirnya mereka, ahlus sufiyah. Seraya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka katakan bahwa ini adalah jenis zikir yang paling afdal. Ghulu, terlalu berlebih-lebihan. Padahal sekelas Nabi alaihi salatu wasalam tidak menyingkat kalimat la ilaha illallah dengan kalimat atau lafaz hu hu tadi. Tapi dijabarkan, dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam, la ilaha illallah al-azimul halim. Karena memang ucapan atau kalimat la ilaha illallah disebutkan oleh para ulama sebagai miftahul jannah, kuncinya syurga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang perlu kita ketahui, yang namanya kunci itu pasti akan memiliki gerigi, sehingga gerigi-gerigi itulah persyaratan-persyaratan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat inilah pembeda, al-furqan bainal haqqi wal batil, pembeda baina an-nuri wadh-dhalamah, antara cahaya dengan kegelapan, antara kebenaran dengan kebatilan, kalimat la ilaha illallah yang membedakannya. Maka diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Penggalan yang pertama, Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan la ilaha illallah al-azimul halim. Jadi ketika beliau mendapatkan kesulitan, langsung berdoa kepada Allah dengan doa ul-mas'alah. Apa bentuknya? Zikir. Bentuknya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah al-azimul halim. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala yang maha azim, yang maha agung, al-halim, yang maha lembut. Ini isyarah kita menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa Allah Subhanahu wa taala al-azim. Jadi sebesar apapun musibah yang kita hadapi, di sana ada zat yang jauh lebih besar dan pasti akan membantu kita untuk menyelesaikan problem tadi. Jadi jangan takut, jangan minder, jangan khawatir permasalahan tersebut tidak bisa kita lewati. Pasti bisa, ada al-azim, ada zat yang maha agung. Penggalan yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la ilaha illallah rabbul arsh. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah azza wa jal, yang Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Arsy, pemilik Al-Arsy. Al-Arsy pun adalah satu makhluk Allah yang sangat-sangat agung. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Pada penggalan yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allah Subhanahu wa taala pemilik as-samawat, pemilik langit-langit, wa rabbul ard, pemilik bumi-bumi ini, wa rabbul arsyil karim, dan pemilik al-arsy yang maha mulia. Inilah tiga penggalan doa, tiga penggalan lafaz zikir yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, dari pembahasan yang pertama ini, doa mas'alah, yang bisa kita ambil kesimpulannya bahwa doa itu tidak melulu, tidak mesti berkaitan dengan permintaan-permintaan. Kalau kita perhatikan penggalan pertama, penggalan kedua, penggalan ketiga dari Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengandung pujian demi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah salah satu adab. Nanti akan kita pelajari di akhir syarah penjelasan dari Syekhuna Hafizahullah wa ra'ah. Beliau akan menyebutkan beberapa adab yang berkaitan dengan seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung, mengagungkan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling berhak untuk mendapatkan sanjungan. Allah Subhanahu wa taala berhak memiliki al-kibriya, sifat sombong, karena memang semua kesempurnaan ada di sisi Allah jalla wa ala. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa masalah yang pertama ini. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, begitu pula ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, alidzu biyadzal jalali wal ikram. Berdoalah kalian, mintalah kalian perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonlah, panjatkanlah semua kebutuhan, permintaan kalian kepada Allah jalla wa ala dengan menyebutkan ya dzal jalali wal ikram. Ikhwati fillah yarakumullah, ya dzal jalali wal ikram maknanya adalah wahai Rabb yang memiliki al-jalal. Al-jalal itu kemuliaan. Al-ikram, al-ikram itu kedermawanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengirimkan kepada kita sebuah problem, sebuah permasalahan, maka salah satu cara untuk kita berdoa agar masalah-masalah tersebut tidak dilanjutkan oleh Allah, diselesaikan oleh Allah, dihilangkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha dermawan, tolong angkat apa yang telah aku dapati dari musibah dan bala cobaan ini. Sehingga yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah dengan lafaz ya dzal jalali wal ikram. Jadi kita harus membiasakan lisan-lisan kita ini ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibarengi, diiringi dengan ucapan-ucapan yang berkaitan dengan pujian, sanjungan kepada Rabbu al-alamin. Kemudian dijelaskan oleh Syekhuna Hafizahullah wa ra'ah, wad-du'a'u yajibu ayyakuna bismin min asma'illah. Yang namanya doa itu wajib untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, au sifatun min sifatihi, atau mungkin dengan menyebutkan satu sifat dari sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Faminal asma'i al-hadith as-sabiq, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dipakai oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah hadith yang telah kita lewati. Wa minas sifat, di antara ucapan Nabi ketika meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan sifat-sifatnya Allah jalla wa ala adalah ucapan beliau alaihi salatu wassalam, a'udzu bi'izzatillah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, aku berlindung dari godaan-godaan syaitan atau yang berkaitan dengan al-makruhat, sesuatu yang dibenci, bi'izzatillah, dengan kemuliaan. Izzah itu artinya kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung dari segala macam bentuk al-makruhat, kejelekan-kejelekan yang ada di muka bumi ini, dengan izzatillah, dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ucapan Nabi alaihi salatu wassalam dalam doa beliau, a'udzu bikalimatillah, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat, kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala miliki, at-tammat, yang maha sempurna. Karena firman Allah, qaulullah, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan yang maha sempurna. Begitu pula doa Nabi alaihi salatu wassalam, as'aluka Allahumma birahmatika allati wasi'ta kulla syai. Aku memohon kepadamu ya Allah, zat yang maha mulia, birahmatika, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, allati wasi'ta kulla syai, yang engkau dengan kemampuanmu, dengan kemaha mampuanmu ya Allah, bisa meluaskan segala sesuatu, bisa memberikan solusi dari segala macam jenis problem, permasalahan yang ada di sisi seorang hamba. Wa du'aul istikharah ma'ruf, begitu pula doa istikharah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ini terkandung padanya kita meminta kepada Allah dengan sifat, dari sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Di antaranya adalah doa yang dinukilkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, ya Allah aku meminta istikharah, aku meminta pilihan dari zatmu yang maha mulia, zatmu yang maha sempurna, bi'ilmika, dengan ilmumu ya Allah. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah kebingungan dalam pilihan, kita harus memilih A atau memilih B, kita harus bersikap A atau bersikap B, mengambil pilihan yang mana, maka dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita beristikharah, meminta petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, mana yang harus kita putuskan, keputusan A atau keputusan B. Ketika kita bingung, maka mintalah Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa membimbing kita dalam memutuskan keputusan yang kita ambil. Ikhwati fillahi ra'akumullah, dilanjutkan oleh Syekhuna hafizahullah, wa tawassulu wa huwa fil haqiqati min du'a'il mas'alah wa lahu thalathatu aqsam. Dan yang berkaitan dengan doa mas'alah adalah at-tawassul. Dan tawassul ini memiliki makna perantara. Sehingga keliru tuduhan dari sebahagian pihak yang mengatakan bahwa Ahlus Sunnah mengharamkan at-tawassul. Ahlus Sunnah, terkhusus ajaran-ajaran Wahhabiyah, mengharamkan at-tawassul. Ini kadzib bi alfil kadzib. Kedustaan dengan 1000 kedustaan yang ada di dalamnya. Kenapa? Bahkan ulama as-salaf, ulama ahli sunnah mengajarkan bahwa yang namanya tawassul terbagi menjadi 3 bahagian. Ada rinciannya. Tawassul itu bukan hanya 1 bahagian, bukan hanya 2 bahagian, 3 bahagian kata para ulama, 3 jenis yang namanya at-tawassul. Sehingga apa yang disematkan kepada ahlu sunnah adalah tuduhan yang berisi kedustaan, wal'iyadzubillah. Karena memang mereka tidak memiliki sesuatu untuk menuduh ahlul haq, ahlul hadithi wal athar, ahlu sunnati wal jamaah dengan sesuatu yang benar dalam tuduhan-tuduhannya. Enggak ada. Apa yang menjadi celah bagi dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam? Apa yang menjadi celah bagi dakwahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum? Apa yang menjadi celah bagi dakwahnya para tabi'in, atba' tabi'in, a'immatus salaf sampai ke zaman kita sekarang, diwariskan oleh para ulama as-siqat? Tidak ada kekurangan yang ada di sisi dakwah ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tawassul yang pertama, awalan kata beliau, at-tawassulu ila Allahi bi asma'ihi wa sifatihi. Ketika kita bertawassul, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perantara. Jadi sekali lagi, perantara ini bukan satu hal yang diharamkan. Bukan satu hal yang diharamkan oleh ahlus sunnati wal jamaah. Bahkan dianjurkan. Bahkan diwajibkan. Jenis perantara yang pertama yang dianjurkan dan diwajibkan oleh syariat adalah at-tawassul ilallah bi asma'ihi wa sifatihi. Ketika seorang bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perantara asma'ihi wa sifatihi, nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Aulad. Ini jenis tawassul yang pertama. Nanti akan kita sebutkan jenis tawassul yang kedua, akan kita sebutkan jenis tawassul yang ketiga, dan memang tidak akan kita dapatkan jenis tawassul yang dimaksudkan oleh ha'ula sufiyah. Ha'ula al-mubtadi'ah wa dhalalah, yang mereka bertawassul menjadikan antara mereka dengan Rabbul Alamin, antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kuburan para wali atau kuburan orang-orang saleh. Ya, tidak ada yang demikian. Kalau yang demikian dikatakan tawassul yang mereka maksudkan itu diharamkan oleh ahlus sunnati wal jamaah, na'am. Akan tapi kalau disebutkan secara umum tawassul diharamkan oleh Wahhabiyah, tawassul diharamkan oleh ahlus sunnah, la. Satu pandangan, satu kesimpulan yang sangat-sangat keliru. Sebenarnya tawassul yang ada di sisi ha'ula sufiyah bukan tawassul. Karena 3 jenis tawassul yang akan kita sebutkan, tidak ada sama sekali bertawassul ke kuburan. Kuburan orang-orang soleh, pohon-pohon keramat, dan yang seterusnya. Enggak ada sama sekali. Yang pertama, tawassul kepada Allah dengan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menjadikan nama dan sifat Allah yang maha mulia, yang maha tinggi itu perantara. Agar doa kita bisa diijabah. Ketika kita minta rezeki yang berlimpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di antara nama Allah jalla wa'ala, ya rozzaq. Jadi harus tepat pasangannya. Ya rozzaq urzuqni. Wahai zat yang memiliki nama Ar-Razzaq, senantiasa memberikan rezeki kepada hambanya. Urzuqni, berikanlah kepadaku rezeki. Ya Ghaffar, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ghaffar atau Al-Ghafur, Ar-Rahim. Ini semua nama Allah Subhanahu wa taala. Ighfirli, ampunilah aku ya Allah. Dan ini harus tepat penggandengannya. Ketika kita minta rezeki, jangan menggunakan nama-nama Allah yang lainnya, harus yang tepat. Ini yang dituntut oleh Allah dan syariat Islam. Jadi gimana kalau kita belum tahu? Belajar. Ini pentingnya thalabatul ilm. Jadi kita mengetahui, oh kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam jannahnya. Apa pasangan yang benar dalam asma atau sifat Allah Subhanahu wa taala? Bisa Ar-Rahman, bisa Ar-Rahim, ya Rahman, irhamni, wahai zat yang memiliki sikap rahmah yang sangat luar biasa, rahmatilah aku. Kalau kita sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dekat kita dengan syurganya Allah Jalla wa ala. Ini jenis yang pertama. Jenis tawassul yang kedua, at-tawassulu ilallahi bi salihil a'mal. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara amalan-amalan soleh. Bukan kepada kuburan, bukan kepada Kiai Fulan atau Kiai Alan atau Guru Fulan atau Habib Alan, bukan. Amalan soleh. Ini jenis yang kedua. Panjang penjelasannya yang disebutkan oleh beliau hafizahullah wara'ah. Secara global, secara kesimpulan, kita masuk kepada tawassul yang ketiga. Jenis tawassul yang ketiga itu tawassul ilallah bidu'a is-salihin. Kita menjadikan perantara agar doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul, mencari sebuah perantara yang namanya as-salihin, orang-orang saleh. Mungkin ini yang bisa dijadikan celah oleh mereka. Tapi nanti akan dibahas secara rinci oleh beliau, orang-orang saleh yang dimaksudkan itu bagaimana? Bukan orang-orang saleh yang sudah wafat, orang-orang saleh yang masih hidup. Nanti akan kita kisahkan bagaimana seorang nabi itu meminta doa kepada Umar bin Khattab. Bayangkan, nabi itu orang yang paling saleh. Akhsyakum wa atqakum lillah. Aku orang yang paling takut, aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda akan pergi menuju kota Al-Madinah atau kota Mekkah untuk melaksanakan umrah, dari Madinah beliau menuju kota Mekkah, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, la tansawna min du'ai salihikum, atau min salahi du'aikum dalam riwayat yang lain. Wahai Umar, jangan engkau lupa, jangan engkau lupakan kami dari solehnya doa-doa yang engkau panjatkan kepada Allah di Baitillahil Haram, di Ka'bah Al-Musyarrafah, yang memang tempat yang bisa menjadi sebab besar doa tersebut dikabulkan, apalagi di Multazam, jarak antara Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah. La tansawna min salihi du'aikum, jangan lupakan kami yang berada di kota Madinah. Doakan kami agar menjadi orang-orang yang saleh. Doakan kami agar istiqamah. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Bayangkan. Ini jenis tawassul yang ketiga. Jadi enggak ada sama sekali jenis tawassul yang berkaitan dengan kuburan para wali, dengan amalan-amalan yang syirik, dengan amalan-amalan bid'iyah, dan yang seterusnya akan kita bahas satu persatu. Tsanian yang kedua, at-tawassul ilallah bisalihil a'mal. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan saleh yang kita miliki. Jadi kita berdoa seraya menyandingkan, menyebutkan amalan saleh agar menjadi perantara. Doa kita bisa dikabulkan, bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza waqa'al muslimu fi kurbatin. Apabila seorang muslim terjatuh atau diberikan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala fi kurbatin, dalam sebuah bencana, dalam sebuah musibah, au daqat bihi dha'iqatun, atau dia mendapatkan sebuah takdir yang menyempitkan jiwanya, membuat jiwanya galau, membuat jiwanya gundah, sedih dia dengan musibah dan bala cobaan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, au asabathu shiddah, au asabathu shiddatun, ataukah mungkin dia mendapatkan sebuah hal yang dia benci, satu hal yang dia tidak inginkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, takdir-takdir yang tidak dia inginkan, takdir yang tidak dia inginkan. Artinya musibah demi musibah dia dapatkan, cobaan, bala, fitnah, mungkin fitnah dan yang semisalnya. Ya'rifu lahu a'malan salihatan. Kemudian dia mengetahui, dia teringat bahwa dia memiliki beberapa amalan-amalan soleh. Karena seorang paling mengetahui amalan soleh yang pernah dia kerjakan. Laja ilallahi da'iyan iyyahu bitilkumul a'mal. Maka apabila dia ingat, dia pernah mengerjakan sebuah amalan soleh, yang amalan soleh itu dia kerjakan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, laja ilallah. Hendaknya dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta perlindungan kepada Allah jalla wa'ala, meminta solusi dari Allah subhanahu wa ta'ala, da'iyan iyyahu bitilkumul a'mal. Dengan cara berdoa, menyandingkan amalan-amalan soleh yang pernah dia amalkan, yang pernah dia kerjakan tersebut. Kaqaulihi, seperti seorang yang berdoa, Allahumma inni, beliau berikan contoh, ya Allah, inni fa'altu fi yaumin kada wa kada minal a'mali kada. Ya Allah, pada suatu hari aku pernah mengamalkan demikian dan demikian dari amalan-amalan soleh. Fa in kana khalisan liwajhik, kalaulah ya Allah amalan tersebut yang aku harapkan hanya wajahmu, artinya dia benar-benar mengikhlaskan amalan tersebut untuk dia persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dia ingin riya, bukan dia ingin sum'ah, bukan dia ingin mendapatkan pujian, bukan dia ingin mendapatkan sanjungan dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Pernah seorang menyadari dia mengerjakan amalan soleh, tidak ada orang di kanan dan kirinya, ini biidnillah, dengan izin Allah, dengan bantuan dari Allah, saya ikhlas kepada Allah. Fa in kana khalisan liwajhik, kalau seandainya amalan yang aku lakukan pada hari tersebut murni hanya untuk wajahmu ya Allah, fa farrij anni hadhil kurbah, tolong ya Allah jauhkan, angkat musibah ini dari diriku, angkat musibah ini dari keluargaku, angkat musibah ini dari kaum muslimin misalkan. Jadi dia berdoa, perantaranya apa? Tawassulnya apa? Amalan soleh yang pernah dia kerjakan. Kemudian disebutkan oleh beliau, wahadhan naw'u minat tawassul, dan jenis yang kedua ini dalilnya adalah daliluhu hadithu thalathah ashabul ghar, hadith tiga orang yang berada di gua. InsyaAllah hadith yang telah ma'ruf, telah kita ketahui bersama. Ada tiga orang pemuda yang terperangkap di sebuah gua. Wahuwa ma'ruf, hadis yang sangat kita kenal. Fa'innahum qalu, maka mereka semua mengatakan, innahu la yunjikum mimma antum fihi illa antad'ullaha bisalihi a'malikum. Kalian tidak akan bisa diselamatkan oleh Allah dari perangkap goa ini kecuali kalian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perantara salihi a'malikum. Ini syahidnya. Kecuali kalian berdoa dengan perantara amalan-amalan saleh yang pernah kalian kerjakan. Fakullun da'allah wa tawassala ilaihi bi'amalihi as-salih. Maka tiga orang tersebut masing-masingnya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadikan amalan-amalan saleh yang pernah mereka kerjakan sebagai at-tawassul, sebagai wasilah, sebagai perantara. Ini jenis yang kedua. Jadi dari tiga pemuda tersebut semuanya berdoa dengan amalan-amalan saleh yang pernah dia kerjakan. Kalau seandainya amalan tersebut ikhlas, ya Allah bukakan pintu gua, gua yang ditutup dengan sebuah batu besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bergeser sedikit guanya. Orang yang kedua pun demikian, kalau engkau anggap itu adalah amalan soleh, ikhlas hanya karenamu, geser lagi, buka lagi musibah yang menimpa kami berupa penutup gua yang sangat besar dari batu yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, dari jenis yang kedua ini dalilnya jelas, hadisnya sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, sehingga apa yang menjadi wasilah perantara yang kedua ini adalah perantara yang syar'i. Amalan-amalan soleh yang pernah kita kerjakan, sedekah ketika kita memberikan makan satu orang yang membutuhkan, tidak ada yang mengetahui, atau amalan-amalan apapun, kita mengetahui amalan-amalan kita sendiri. Maka ketika kita mendapatkan sebuah musibah, sebuah cobaan, coba minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan wasilah, dengan perantara amalan-amalan soleh yang pernah kita kerjakan. Biidznillah ta'ala, yang ketiga akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, yang telah kita sebutkan secara global, ketika seorang berdoa dengan wasilah, dengan perantara doa orang-orang yang soleh. Salah satu syarat mutlaknya adalah hayyan, orang soleh tersebut masih hidup dan belum wafat. InsyaAllah ta'ala akan kita rinci pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.